semesta takkan biarkan kakiku goyang. Tak terlelap sekejap, tak tertidur sedetik. Menjagaku Allah yang setia. Aku melayangkan mataku ke gunung. Dari mana datang pertolongan itu? Cipta semesta.